Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Melanjutkan kajian kita tentang ahkamus siyam, yaitu tentang ma yukrah wa ma yustahab min shaim wa hukum qadha ramadan, tentang apa yang dimakruhkan, apa yang disunahkan bagi yang puasa, dan hukum qadha Ramadan. Beberapa permasalahan dalam bab ini antara lain yang fuqaha sebutkan, bagaimana jika seorang yang puasa sengaja mengumpulkan liurnya, dia kumpulkan ludahnya sebanyak mungkin di mulutnya, kemudian dia telan. Yang rajih dalam masalah ini bahwa itu tidak makruh, bahkan tidak mengurangi arti daripada puasa. Kecuali kalau ada sisa sesuatu yang masih meninggalkan rasa manis misalnya atau apa, dengan dia kumpulkan masih ada rasa manisnya, dan ketika dia telan, dia menelan sesuatu yang manis, maka yang demikian lebih baik dia muntah, dia apa, dia keluarkan atau dia ludahkan, jangan dia telan. Kalau itu liur, beda lagi dengan nukhoma. Nukhoma itu slem, riak, tahu kan? Dahak, afwan kalau orang mau mengeluarkan. Kalau itu kemudian keluar dan dia telan kembali, maka ini haram hukumnya. Karena dahak tersebut mustakdir sesuatu yang kotor dan menjijikkan, bahkan terkadang dan seringnya membawa penyakit, ada virus atau bakteri adanya. Tetapi itu pun rajih tetap tidak membatalkan puasa seandainya dilakukan. Semua ini, liur tadi atau ini dahak, disebutkan tidak merusak puasa karena bukan termasuk makanan, bukan pula termasuk minuman. Kita telah tahu yang merusak puasa minum, dan tidak ada orang bilang minum liurnya. Minum ma'ruf, minum air atau apa. Permasalahan yang ketiga, jika muncul atau keluar darah dari lidahnya atau dari giginya, keluar darahnya, mungkin terkumpul di mulutnya, bolehkah kemudian dia menelan darah ini? Jawaban para fuqaha bahwa itu tidak boleh. Bahkan tidak boleh untuk yang shaim maupun yang tidak shaim. Karena Allah sebutkan, hurrimat alaikumul maitatu wad-dam. Umum. Diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Umum, darah apapun. Masuk darah manusia, darah dia sendiri. Keluar banyak di mulutnya karena giginya atau lidahnya atau apa. Dari gusinya mungkin. Lalu kemudian dia telan. Dan kalau itu dia lakukan, membatalkan puasanya. Yuftir. Termasuk pembatal puasa. Perkara yang keempat, kalau seseorang mencicipi makanan tanpa ada hajat, nggak ada hajatnya, maka ini makruh, karena dikhawatirkan makanan itu nanti akan masuk ke telan dalam tenggorokannya. Maka dengan itu dia bisa merusak puasanya. Akhirnya makruh. Karena melakukan sesuatu yang bisa merusak puasa. Itu kalau tanpa hajat. Kalau ada hajat, maka tidak makruh. Yajuz. Boleh. Kalau ada hajat, ya seorang ibu misalnya. Jadi ya masa dia ingin tahu. Sudah pas belum bumbunya, sekedar nyicipi kemudian dia keluarkan. Yang gak ada hajat misalnya kamu, sudah jadi gulai misalnya. Enak gulai ini, coba sih. Apa hajatmu? Hajatmu nanti tinggal buka, makan, selesai. Gak ada gunanya kamu nyicipi. Hal ini dibedakan antara yang ada hajat dan yang tidak ada hajat. Wa darurat tuqaddar biqadariha. Yang darurat pun dibatasi sebatas keperluannya. Perkara yang kelima, ketika orang yang berpuasa mengunyah atau menggigit alat semacam dia seperti permen, tapi bahannya dari semacam penyet. Biasa orang Arab menggunakan itu untuk banyak kepentingan. Al-Muhim, kalau itu keras dan dia punya, maka ini makruh. Yang pertama, dikhawatirkan ada rasa keluar dari situ dan masuk ke perutnya. Kalau memang itu termasuk karena dia berjenis-jenis. Ada yang punya rasa, ada rasa. Yang kedua karena mengundang suudzon. Kalau dilihat orang itu, orang punya apa ini? Puasa apa enggak ya? Mengundang suudzon kepada dirinya. Kalau itu dilakukan di depan orang lain. Selain itu, dimakruhkan karena dia efeknya mengumpulkan, mengeluarkan banyak liur. Kalau dikunyah, walaupun yang tidak ada rasanya, liur itu terus keluar, banyak keluar. Bahkan dahak tadi terpancing keluar. Makanya untuk berobat juga oleh orang Arab, bagi yang batuk atau apa, banyak riaknya harus dikeluarkan, mereka kunyah itu. Akan terkumpul dan gampang keluar, mengeluarkan dahak. Dan lebih dari itu, menghilangkan dahaga. Orang terasa tidak haus. Sementara hikmah puasa itu. Nah, makanya dimakruhkan karena sebab-sebab tadi. Beberapa faedah terkait orang yang puasa, jika seseorang mencela orang yang puasa ini dengan suatu cacian, maka tidak boleh dia menjawab, membalas dengan celaan serupa. Tetapi hendaklah dia katakan, ini shaim, aku sedang puasa, berdasarkan hadis Bukhari Muslim. Wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim. Kalau dia dicela atau diperangi orang, maka hendaknya dia katakan, aku sedang puasa. Faedah kedua, disunahkan menunda waktu sahur. Karena di Bukhari, Rasulullah SAW menunda sahurnya, hatta innahu lam yakun baina sahurihi wa baina iqamati shalah illa nahwa 50 ayat. Jarak antara sahur Rasul dengan qomat, iqamat salat, antara bacaan 50 ayat. Artinya dekat sekali antara waktu sahur Rasul dengan azan. Yang ketiga, sunnahnya mempercepat berbuka. Karena juga di Bukhari Muslim, la yazalun nas bi khair ma'ajjalul fitr. Umat ini akan tetap baik selama mereka mau mempercepat berbukanya. Terkait qadha, permasalahan lain, qadha membayar puasa disunahkan kalau dia punya hutang beberapa hari, misalnya di Ramadan tahun lalu dia punya hutang 5 hari, maka disunahkan untuk membayar 5 hari itu beruntun, berturut-turut 5 hari langsung. Kenapa? Yang pertama fuqaha sebutkan karena dengan itu lebih menyerupai ada waktu di mana pelaksanaan kewajiban qadha penundaan dilakukan di waktu lain. Karena adanya Ramadan berturut-turut sambung satu hari dengan hari lain, maka dalam qadha pun disunahkan demikian berturut-turut, tidak terputus satu hari dengan hari yang lain. Yang kedua, hal itu lebih cepat untuk ibra'ud dhimmah, untuk dia terlepas, terbebas dari kewajibannya membayar hutang kepada Allah. Yang ketiga, itu ahwat, ini selamat bagi agamanya. Maka disunahkan untuk segera dia mengqadha setelah hari id, mubasyaratan, langsung. Hari ketiganya misalnya langsung dia bayar, tidak tertunda. Tadi, dengan alasan dia dengan itu segera membayar hutangnya kepada Allah, tidak tertunda-tunda, lebih selamat. Tapi tentunya kalaupun tidak dia runtun, ya bolehnya boleh. Ya, dia mampu sehari, selang 3 hari dia puasa lagi 1 hari, selang 2 hari dia puasa lagi sehari, ya nggak masalah, sahnya sah. Tetapi yang dibahas di sini sunnahnya, jadi sunnah dia runtunkan satu dengan yang lain. Permasalahan kedua dalam qadha, bolehkah seseorang itu menunda qadha Ramadannya sampai waktu Ramadan berikutnya tanpa ada uzur? Tanpa ada uzur. Jawabannya yang demikian tidak boleh. Karena hadis Aisyah di Bukhari radhiyallahu anha, kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Aku punya hutang puasa Ramadan dan aku enggak mampu membayarnya kecuali di bulan Sya'ban. Ma'astati, aku tidak mampu, tidak bisa menunjukkan tidak boleh orang itu menunda sampai kepada Ramadan berikutnya kecuali kalau ada uzur, sakit atau yang semisalnya. Makanya Aisyah katakan, la astati an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Sementara ada kemampuan untuk dia qadha, maka itu yang wajib baginya. Alasan kedua kenapa tidak boleh sampai Ramadan berikutnya tanpa ada uzur, permasalahannya seperti sholat 5 waktu. Tidak boleh ditunda sampai masuk waktu sholat berikutnya. Dia belum sholat duhur, dia tunda-tunda, gak dia lakukan sholatnya sampai masuk waktu asar. Maka ini pun demikian, sampai masuk waktu Ramadan, puasa wajib berikutnya. Adapun sebelum masuknya Ramadan, dia bayar qadanya, itu yang bagus karena Allah katakan fa'iddatun min ayyamin ukhar. Hendaklah dia bayar itu di hari-hari yang lain sebelum memasuki Ramadan. Tadi alasannya kalau tidak ada uzurnya, hanya malas, hanya ini. Adapun ada uzur sakit, maka ya boleh. Kalaupun sampai melewati dan memasuki Ramadan yang berikutnya. Permasalahan yang ketiga, apakah boleh seseorang itu melakukan puasa sunnah sebelum dia menjalankan puasa wajibnya, atau sebelum mengqadha puasa wajibnya? Hal itu boleh, dia puasa sunnah sebelum bayar qadha. Kenapa? Alasan pertama, karena qadha itu waktunya muwassa, luas. Artinya luas, ya boleh kamu qadha Ramadan ini mulai Syawal sampai Syaban berikutnya. Lama sekali, 11 bulan. Makanya kalau kamu sela-selai dengan puasa sunnah, boleh. Tetapi yang lebih utama, qadha itu yang dia dahulukan. Kecuali kalau waktu qadha itu menjadi mudhayyaq, menjadi sempit. Kayak sempit, misalnya dia punya hutang Ramadan 5 hari dan dia baru bisa bayar 5 hari terakhir Syaban. Berikutnya Ramadan sudah. Tinggal 5 hari, Syaban pun sudah tanggal 24 misalnya. Ini sudah sempit sekarang waktunya. Di situ ada hari Senin misalnya. Di 5 hari ini. Di situ mungkin ayamul bid, mungkin apalah, mau puasa Daud. Maka enggak boleh. Karena sekarang waktunya sudah sempit, tidak cukup untuk dia lakukan puasa sunnah, hanya cukup untuk bayar qadha. Kecuali pula yang kedua, kalau itu puasa sunnah 6 hari Syawal. Maka tidak boleh dan tidak benar kalau dia mendahulukan puasa 6 hari Syawalnya sementara dia punya hutang Ramadan. Sehari, 2 hari. Kenapa tidak dibenarkan? Karena hadis Rasul sebutkan man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Yang puasa Ramadan. Kemudian dia ikuti 6 hari Syawal seperti puasa setahun penuh. Sementara orang ini belum bisa dikatakan puasa Ramadan, masih ada utang pada dia. Maka enggak tersebut orang yang sudah puasa Ramadan, belum utuh Ramadannya, dia masih punya utang 2 hari. Makanya enggak benar kalau kemudian dia puasa Syawal dulu 6 hari. Hendaklah dia tutup dulu 2 hari ini, baru setelah itu dia puasa Syawal sehingga seperti yang Rasul sebutkan, dia puasa Ramadan selesai dengan qadha-nya, baru kemudian dia ikuti 6 hari Syawal. Kembali ke permasalahan di atas, yaitu kalau dia menunda qadha Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya, ya kewajiban dia hanya qadha saja setelah Ramadan ini. Tetapi dia berdosa. Dia berdosa tanpa uzur menunda sampai masuk Ramadan berikutnya. Enggak ada kewajiban lain kecuali qadha bagi dia. Ada pendapat lain di kalangan fuqaha. Kalau ini pendapat pertama, pendapat kedua mengatakan wajib baginya qadha plus it'am, memberi makan miskin. Berdasarkan hadis, tetapi itu dhaif jiddan. Ada juga asar Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Tetapi itu tidak menjadi hujjah, karena tentunya hujjah kalamullah wa kalamur rasul, bukan asar. Pendapat ketiga mengatakan tidak wajib baginya kecuali it'am saja. Tidak ada kewajiban baginya kecuali it'am. Dan ini pun kurang kuatnya. Maka yang Syekh Ibn Utsaimin kuatkan yang pertama, bahwa yang rajih bagi dia cukup mengqadha saja plus dosa dia tanggung karena dia tunda sampai masuk Ramadan berikutnya. Bab atau permasalahan yang ketiga atau keempat, kalau Ramadan ini datang sementara orang dalam keadaan sakit, maka bagaimana hukumnya? Para ulama sebutkan ada rincian dalam hal ini. Detailnya, satu, kalau itu penyakit atau yang sakit ini penyakit yang yurja bur'uh, diharapkan kesembuhannya, penyakit-penyakit yang masih bisa diharapkan sembuh, maka puasa ini tetap wajib baginya, bagi yang sakit ini, sampai dia sembuh. Tetapi seandainya dia tetap sakit, berjalan 20 hari misalnya, ternyata dia mati, maka tidak ada dosa baginya. Tidak ada dosa baginya. Karena kewajiban dia qadha kalau sembuh nanti. Sementara dia belum sembuh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan dia meninggalkan puasa ini dengan uzur. Sakit, gak mampu. Parah kalau dia pakai puasa. Ini penyakit yang diharapkan kesembuhannya. Tipe orang kedua, datang Ramadan masuk, penyakit yang dideritanya bisa diharapkan hilang, kemudian dia sembuh, dia mati sebelum membayar qadha. Sebelum dia bayar qadha. Maka ini yud'im, memberi makan yang dikeluarkan dari hartanya, di setiap hari dia tidak puasa, diberikan makan itu kepada orang-orang miskin. It'am, yang wajib baginya. Kalau memang penyakitnya penyakit yang masih diharapkan kesembuhannya, wajibannya it'am. Kalau dia mati belum qadha. Yang ketiga, kalau penyakit itu la yurja bur'u, tidak diharapkan kesembuhannya. Masyaallah al-afiyah. Penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Terus enggak diharapkan sembuh sudah. Bahasanya para dokter biasanya siapapun yang diminta diiyai, disenangkan sudah. Itu sisa-sisa hidupnya. Enggak bisa diharapkan sembuh, enggak bisa. Secara perhitungan manusia. Maka yang demikian yang wajib adalah it'am, mengeluarkan makanan kepada orang-orang miskin. Itu yang awal wajib bagi dia. Qadarullah subhanallah, dia sembuh, Allah beri kesembuhan afiyah, maka tidak wajib untuk dia qadha puasa. Nah, ya tentunya kembalinya ke nasihat dokter. Konsultasikan ke dokter, bagaimana ini pak, bapak saya ini, nenek saya atau siapa. Aduh, sini gak bisa ini. Lumpuh, stroke atau entah apa sudah penyakitnya. Gak bisa sembuh. Ya sudah, it'am. Keluarganya ngeluarkan setiap hari dari makanan satu orang miskin. Sebulan penuh. Masuk Syawal, masih begitu. Masuk Dzulqa'dah, sembuh, beher total. Sudah, alhamdulillah. Yang jelas yang sakit ini tidak ada kewajiban untuk qadha. Kenapa? Karena penyakitnya tipe la yurja bur'u, yang tidak diharapkan kesembuhannya. Kewajibannya saat itu sebatas it'am. Dan telah dia berikan it'am itu, faqad bari'at dhimmatuhu, dengan it'am sudah lepas tanggung jawab dia, kewajiban yang harus dia lakukan. Perkara yang kelima, kalau dia mati dalam keadaan punya hutang puasa, mati dia punya hutang puasa. Nah, Nas Rasul menyebutkan di Bukhari Muslim, man mat wa alaihi saum sauma anhu waliyuhu. Yang mati dan dia punya hutang puasa, maka walinya yang membayar puasa itu. Waliyuhu yang dimaksud al-waris, ahli warisnya. Di dalam ayat Allah menyebutkan wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang jiwa tidak akan memikul beban dosa jiwa yang lainnya. Maka disunahkan bagi walinya untuk membayarkan puasa bagi keluarganya yang mati tadi. Makanya kalaupun tidak ada yang mau, ada yang mau mempuasakan, diwajibkan mereka untuk it'am, memberi makan setiap harinya seorang miskin. Dikeluarkan setiap harinya, diberikan kepada orang-orang miskin kalau tidak ada yang mau mempuasakan. Dan itu semula bukan tanggung jawab dia. Dosa seseorang tidak akan dipikulkan ke orang yang lainnya. Masing-masing punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Kalau kembali kepada dipuasakan, perkara lain. Tapi sekarang ahli warisnya mau mempuasakan. Ya, kita puasakan bapak kita yang sebulan kemarin gak puasa Ramadan, mati. Boleh itu diwakili oleh salah satu dari anak-anaknya. Dia punya anak 10. Misalnya, salah satu dari mereka 30 itu dia bayar semua. Boleh pula dibagi setiap anak puasa 3 hari. Sehingga semuanya 30. Boleh. Kecuali kalau puasa itu puasa yang diharuskan padanya tata bu berurutan terus. Misalnya kafaratul dihar, bapaknya dulu sempat na'udzubillah mendihar ibu mereka. Walhasil kena kafarat dihar berturut-turut. Atau itu membunuh karena salah, tidak sengaja. Puasa 2 bulan berturut-turut wajib dibayarkan oleh ahli warisnya. Nah, yang ini gak boleh dibagi-bagi. Sudah kamu 2 hari ini dua hari, nggak boleh. Harus satu orang. Nah, karena tatabu' ini ada nilai sendiri dalam syariat. Sebagai hukuman bagi pelaku pelanggaran yang terkait. Ini semua pembahasan terkait puasa fardu. Masalah puasa wajib. Sekarang pembahasannya adalah siam tatawu, puasa sunnah. Dan ini dari rahmat Allah. Allah jadikan untuk hambanya puasa-puasa yang menyerupai puasa wajib. Satu, untuk menambal puasa-puasa wajib yang ada kekurangan padanya. Kedua, untuk menambah pahala bagi seorang muslim. Tatawu' terbagi menjadi dua. Tatawu' mutlak dan tatawu' muqayyad. Mutlak disunahkan. Yang kedua, muqayyad, dibatasi dengan sesuatu. Yang muqayyad sunahnya lebih ditekankan ketimbang tatawu' yang mutlak. Maka saum tatawu' muqayyad lebih afdal dari saum tatawu' mutlak. Muqayyad itu seperti misalnya Senin Kamis, terbatasi hanya hari Senin, hanya hari Kamis bisa dilakukan. Ayyamul Bid hanya bisa dilakukan tanggal 13, 14, 15 dan yang semisalnya. Maka lebih afdal. Bentuk-bentuk puasa tatawu yang pertama, ayyamul bid. Dalam hadits Abu Dzar di Tirmidzi, Rasul sebutkan, idza sumta minasyahr thalathan fasum thalatha asyara wa arba asyara wa khamsa asyara. Kalau kamu puasa di setiap bulan 3 hari, puasalah tanggal 13, 14 dan 15. Dan disunahkan puasa 3 hari tiap bulan. Dalam hadis Abu Hurairah, wa an asum thalathata ayyam min kulli syahr. Aku diwasiati Rasul untuk puasa 3 hari pada setiap bulan umum. Tetapi lebih ditekankan, lebih disunahkan kalau 3 hari itu bertepatan dengan 13, 14 dan 15 dari tanggal Hijriyah. Yang kedua, Senin Kamis. Rasul kabarkan pada dua hari ini diangkat amalan manusia kepada Rabbul Alamin. Maka aku senang amalanku diangkat dalam keadaan aku puasa. Dan Senin lebih diutamakan, lebih afdol dari Kamis. Makanya Nabi katakan, Zaka yaum wulidtu fihi. Wa'ishtu fihi wa unzila alayya fihi. Di situ aku dilahirkan, di situ aku dibangkitkan, dan di situ pertama diturunkan wahyu kepadaku. Hadis Muslim. Adapun Jumat maka makruh untuk disendirikan puasa padanya. Rasul katakan la tasumul jum'ah illa an tasumu yawman qabla aw yawman ba'da. Jangan kalian puasa Jumat kecuali kalian puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Maka tidak boleh kalau itu Jumat disendirikan puasanya. Adapun Ahad, sebagian ulama juga memakruhkan puasa di hari Ahad. Karena puasa bentuk penghormatan kepada hari itu. Sementara hari itu, Ahad, Minggu, hari yang diagungkan oleh kufar Nasoro. Maka agar tidak tasyabuh menyerupai mereka, dimakruhkan puasa di hari Ahad. Khusus sendiri hanya Ahad dia puasa padanya. Maka kalau digabung dengan yang lain boleh. Ahad dengan Senin misalnya. Itu beberapa dari siam tatawuk. Insyaallah kelanjutannya pertemuan besok. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu alaihi wa sallam.